Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang klasifikasi akhlak di dalam Islam, di mana pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa secara garis besar akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah, yang kedua adalah akhlak kepada siapa? Kepada makhluk, ya. Kemudian akhlak kepada makhluk kita bagi lagi, yaitu akhlak kepada diri sendiri, kemudian akhlak kepada makhluk yang lainnya. Kemudian makhluk yang lainnya ini, bagi jamaah yang punya mobil Carry R9370AH, mohon ada jamaah yang akan keluar. Sekali lagi, bagi jamaah yang punya mobil Carry nomor nopolnya R9370AH, mohon bisa digeser mobilnya karena ada yang akan keluar. Ya. Kemudian kita sampaikan pula bahwa makhluk lain ini maksudnya ada manusia dan ada yang lainnya. Kita sudah jelaskan akhlak kepada makhluk yang lain seperti tumbuhan, hewan, jin dan yang semisalnya. Kemudian kita sudah memasuki pembahasan tentang akhlak kepada manusia. Dan akhlak kepada manusia ini kita awali kemarin dengan akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan memasuki pembahasan yang kedua. Di antara manusia yang sangat berhak untuk kita sikapi dengan akhlak yang mulia, mereka adalah keluarga kita. Setelah Rasul SAW, kemudian siapa? Keluarga kita. Keluarga ini tentunya banyak. Ada orang tua, ada siapa lagi? Selain orang tua siapa? Ada suami, ada istri, terus anak, ada lagi? Ya. Kerabat. Ya, kerabat itu nanti masuk ke situ Pak D, Bu D, Pak Lek, Bu Lek, apa lagi? Nah, itu masuk situ semuanya. Ya, keponakan. Jadi keluarga ini mungkin kita bisa bagi menjadi empat, ya. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah pasangan. Pasangan ini masuk ke dalamnya siapa? Suami dan istri. Yang ketiga anak, yang keempat kerabat. Semoga waktunya cukup untuk membahas empat-empatnya pada malam hari ini. Kita mulai dari orang tua, ya. Keluarga yang paling berhak untuk kita sikapi dengan akhlak yang mulia adalah orang tua kita sendiri. Dan beliaulah orang yang memiliki hak terbesar di antara keluarga yang ada. Karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala, berkat jasa orang tua kita lah kita ada di muka bumi ini. Makanya kalau kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kita baca dalam ayat-ayat Al-Qur'an, kita akan temukan perintah untuk berakhlak dan bersikap bukan hanya baik, tapi bersikap harus paling baik, ya. Bukan sekedar apa? Baik. Tapi sikap kita kepada orang tua harus paling baik. Artinya di atas baik. Ada sebagian orang cuma baik saja, itu kurang. Apalagi yang lebih parah malah jelek, ya. Baik saja masih kurang, apalagi jelek. Pada orang tua kita ini bukan hanya baik, tapi kita harus menunjukkan sikap yang paling baik. Makanya kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW, kita akan temukan banyak sekali perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Di antaranya ayat yang mungkin sering kita dengar, akan tetapi banyak di antara kita yang belum mempraktekannya, yaitu apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Surat apa? Al-Ahzab ayat 21. Ayatnya agak panjang. Saya akan ambil potongan yang di tengah saja, sekedar untuk contoh, sampel bagaimana seharusnya kita bersikap kepada orang tua kita. Di tengah-tengah ayat tersebut, ayat berapa tadi? Ayat 21, suratnya Al-Ahzab. Di tengah-tengah ayat itu Allah berfirman, Masya Allah, keliru. Surat Al-Isra, maaf. Surat Al-Isra ayat 24, maaf, keliru. Ya, surat Al-Isra ayat 24. Dalam ayat 24 dari surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman di tengah-tengahnya, "Wakhfidh lahuma janahadh-dhulli minar rahmah." Yang artinya, rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua kalian karena dorongan rasa cinta dan sayang kepada mereka berdua. Berarti salah satu etika akhlak yang harus kita lakukan kepada orang tua kita adalah merendah. Merendahkan diri kita di hadapan mereka. Amat disayangkan, tidak sedikit di antara orang-orang, para anak yang karirnya menanjak, lupa untuk merendahkan dirinya di hadapan orang tua. Mentang-mentang karena di pekerjaannya dia itu menjadi bos di perusahaan, atau mungkin karena dia menjadi jenderal, menjadi komandan, atau mungkin karena dia menjadi kiai besar yang diikuti oleh jutaan umat, atau mungkin karena dia menjadi seorang profesor doktor yang di kampusnya disegani menjadi guru besar, atau mungkin karena yang lainnya. Kadang-kadang kita lupa untuk mencopot seluruh gelar itu di hadapan orang tua kita, sehingga terkadang kita dapatkan ada sebagian orang memposisikan dia itu sebagai bos di hadapan bapaknya, memposisikan dia sebagai majikan di depan bapaknya, memposisikan dia sebagai jenderal berbintang 4 di hadapan majikannya, di hadapan orang tuanya, memposisikan diri sebagai seorang kiai besar di hadapan orang tuanya. Kalau sudah berhadapan dengan orang tua, kita ini kecil di hadapan mereka. Dan kita harus merendahkan diri kita di hadapan mereka. Walaupun mungkin orang tua kita hanya tamatan SD saja, sedangkan kita sudah S3. Walaupun mungkin orang tua kita buruh, walaupun mungkin orang tua kita petani, sedangkan kita punya karyawan sekian ratus, sekian ribu. Ketahuilah bahwa tangan yang keriput itulah yang dahulu melahirkan kita, memandikan kita, mengganti popok kita. Maka kita harus rendahkan diri kita di hadapan mereka. Saya bawakan, dan sering saya bawakan, kisah seorang ulama yang bernama Haywah. Ulama ini namanya siapa? Haywah. Haywah ibnu Syuraih. Dikisahkan bahwa Haywah seorang ulama besar. Sebagaimana lazimnya ulama ngisi pengajian. Ngisi pengajian. Dan ibunya, diceritakan beliau ini, ibunya ini ya kurang lengkap lah akalnya gitu. Ya agak kurang sehat akalnya. Ya. Akan tetapi luar biasa penghormatan Haywah kepada ibunya. Sehingga suatu saat ketika Haywah ini sedang ngisi pengajian, katakanlah seperti ini misalnya, sedang ngisi pengajian, jamaahnya ada ratusan atau ribuan orang, ulama besar. Tahu-tahu ibunya datang ke masjid. Ya. Enggak masuk masjid, dari jendela dipanggil anaknya itu. Haywah, manggil pakai nama. Ya. Kalau sama kiai, sama ustaz, manggil nama itu kan kurang apa? Kurang sopan. Tapi yang manggil ente itu bukan jamaah. Yang manggil ente itu siapa? Ibu ente yang manggil. Terserah dia mau manggil nama kita. Haywah. Ya. Di tengah-tengah isi pengajian dipanggil seperti itu. Dengan namanya pula, dan teriak-teriak pula, dan manggilnya dari luar jendela, nggak datang pelan-pelan atau ngasih kurir, enggak, teriak-teriak dipanggil dari luar jendela. Haywah, apa kata Haywah? Labbaik ya ummah, artinya kalau Jawa ya dalem. Ya, yeah. Aku mendengar panggilanmu wahai ibunda. Maka Haywah pun segera menutup kitabnya, ya, menutup kitabnya. Kemudian beliau mendatangi ibunya. Ada apa ibundaku? Itu loh, ayam-ayam di rumah belum dikasih makan. Ayam-ayam itu pada lapar, kamu gak kasih makan. Ayo kasih makan. Subhanallah. Lagi ngisi pengajian kayak gini, dipanggil, suruh ngasih makan ayam yang ada di rumah. Apa yang dilakukan sama hewan? Ya, sam'an wa ta'atan. Siap. Nggih, sendiko dawuh. Siap, Ibu. Dia tutup kitabnya, dia tinggalkan murid-muridnya yang ratusan atau ribuan. Sebentar ya, saya mau ngasih anak, saya mau ngasih ayam makan dulu sebentar. Akhirnya betul, ibunya digandeng gitu kan, dituntun ibunya, enggak jengkel, enggak apa, enggak merasa gengsi, masa kiai disuruh makan mangani ayam, enggak gengsi. Karena yang nyuruh siapa? Ibunya. Dia tinggalkan atribut itu semuanya, kemudian dia penuhi apa yang diinginkan oleh ibunya. Setelah selesai makan ayam, ngasih makan ayam, datang ke masjid lagi, buka kitab lagi. Salah satu dari muridnya bertanya kepada siapa? pada Hayo, wahai Hayo, wahai guru kami, masa kita lagi ngaji kayak gini kamu tinggalkan ngasih makan ayam? Secara pandangan syar'i itu kayak apa? Maka beliau mengatakan, ketahuilah wahai para murid-muridku, sesungguhnya aku duduk di hadapan kalian ini hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Sedangkan aku berbakti kepada ibuku hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain. Lebih tinggi mana? Fardu ain apa fardu kifayah? Fardu ain. Ini lebih tinggi. Jadi saya ngajar kalian fardu kifayah. Kalau saya enggak ngajar kalian masih ada yang lain. Nah, ibu saya fardu ain. Saya harus berbakti kepada beliau. Kalau saya tidak berbakti, siapa yang akan berbakti kepada beliau? Ini contoh para ulama kita merendahkan diri mereka di hadapan orang tuanya. Amat disayangkan. Hal yang seperti ini terkadang pudar sekalipun di antara orang-orang yang sudah ngaji. Kadang-kadang ada di antara kita punya kesalahan sama orang tua, gengsi untuk minta maaf. Allahu Akbar. Sudah jelas-jelas salah, minta maaf saja gengsi. Jaim. Jaga apa? Jaga image sama orang tua kok jaim. Allahu Akbar. Ya. Pernah dikisahkan baru beberapa saat yang lalu saya dapat kiriman video, ada ceramah gitu tentang seorang yang tinggal di Malaysia, orang Malaysia kalau gak salah. Bismillah. Usianya sudah 50 tahun. Usia orang Malaysia sudah 50 tahun. Pada suatu hari dia mengeluhkan, kenapa kok hati ini gak pernah tenang? Kenapa kok urusan sulit terus? Ibadah ini gak connect. Jadi ibadah-ibadah, sholat-sholat, tapi kok gak pernah merasa plong ibadahnya. Ibadahnya ngambang. Akhirnya dia berpikir, ada apa dengan ibadah saya? Lalu dia memikirkan tentang masa lalunya. Apa saya punya salah sama seseorang, atau saya pernah berbuat khilaf dan seterusnya. Dia pikir-pikir, teringat dia bahwa pada usia 17 tahun. Pada usia berapa? 17 tahun. Sekarang usianya 50 tahun. Pada usia 17 tahun dia pernah melakukan sebuah kesalahan kepada ibunya. Apa kesalahan tersebut? Dia pernah, ibunya ini mencucikan bajunya. Pernah mencucikan bajunya. Di antara yang dicuci itu celana Levi's. Ibunya ini mungkin karena ketidaktahuannya, supaya bersih, Levi's-nya ini dikasih Clorox. Clorox itu kaporit. Ya, Bakelite. Mungkin karena kotor gitu kan, ibunya enggak tahu, akhirnya dikasih pemutih. Dan Levi's dikasih pemutih ya. Ya putih. Putihnya belang-belang jadi. Marah itu anak muda itu, marah sama ibunya. Orang tua tak punya akal, kata dia. Orang tua tak punya akal. Masa Levi's dikasih pemutih. Dan orang tuanya hanya diam saja saat itu. Si bapak itu teringat, oh ya, saya pernah berbuat salah sama orang tua saya. Mungkin ini yang membuat hati saya ini gak pernah tenang selama sekian puluh tahun. Akhirnya begitu ingat itu, dia langsung terbang pulang kampung. Orang tuanya di kampung, dia di kota. Kemudian setelah ketemu sama ibunya, dia duduk, ya, dia bersimpuh. Dia bilang sama orang tuanya, ibu tolong maafkan saya. Apa nak, masa sih gak ada salahmu yang gak saya maafkan? Orang tua kan seperti itu kan. Ya, senakal-nakalnya anak itu jarang orang tua gak maafkan. Apa sih, sudah saya maafkan semua. Cobalah ibu, ada satu kesalahan yang mungkin belum ibu maafkan. Sudah semua, katanya. Baik ibu, saya pernah melakukan satu kesalahan ketika usia saya 17 tahun. Entah ibu masih ingat atau tidak. Apa itu nak? Itu dulu bu, kan pernah ketika ibu nyuci baju saya, celana levis saya kan disiram dengan pemutih sama ibu. Oh, iya betul. Kemudian kamu ngomong sama saya kan? Kamu ngomong, kata kamu bahwa aku adalah orang yang tak punya otak, yang enggak berakal. Ketahuilah wahai anakku, sampai detik ini saya belum maafkan kamu untuk salah yang satu ini. Karena bagaimana mungkin orang tuamu yang sudah mengandungmu, melahirkanmu, mendidikmu, membesarkanmu, engkau katakan tidak punya otak. Ini satu kesalahan yang belum saya maafkan. Maka pemuda itu pun langsung nangis, minta tolong ibu maafkan aku, maafkan, maafkan. Terus dia minta kepada ibunya sampai ketika ibunya melihat bahwa anaknya ini betul-betul telah menyesali perbuatannya, maka dia maafkan. Dan setelah detik itu plong semua urusan yang ada dalam hatinya. Ibadahnya menjadi nyaman, bisnisnya jalan lancar, seluruhnya jadi mudah. Terhambat apa? Tidak ridhonya orang tua. Makanya wajar seandainya Nabi kita SAW mengatakan ridhallah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya siapa? Orang tua. Wasukhtullahi fi sukhtil walidain. Dan kemarahan Allah, kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua. Makanya penting buat kita untuk minta maaf kepada orang tua. Barangkali ada kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari kepada orang tua kita. Bahkan kalau perlu kita rinci kesalahan tersebut. Khawatirnya orang tua kita kayak tadi kejadiannya. Ketika minta maaf pertama kali katanya sudah dimaafkan semua. Tapi begitu diingatkan dengan satu kesalahan yang fatal, dia bilang, iya belum saya maafkan yang satu itu. Dan mungkin kalau kamu tidak datang ke saya, akan saya bawa mati, kata dia. Wah, berat. Kalau sampai orang tua gak ridho sama kita, sampai meninggal dunia, mau minta maaf gimana? Gimana minta maafnya? Makanya, para hadirin hadirat sekalian, yang masih punya orang tua, itu adalah salah satu pintu surga kita. Saya pernah menyampaikan pengajian judulnya pintu surga di rumahmu. Pintu surga di rumah. Bisa dicari di ufit.tv atau di YouTube. Masukkan saja pintu surga di rumahmu. Banyak di antara kita nyari surga jauh-jauh. Padahal di rumah ada pintunya. Subhanallah. Nyari surga sampai ke luar negeri, padahal di rumahnya ada surga. Pintu surga di rumahnya dia abaikan, dia sia-siakan. Dia sibuk nyari pintu kemana-mana. Subhanallah. Ini keluarga yang pertama yang paling berhak untuk sikapi dengan sikap yang mulia. Siapa? Orang tua. Yang kedua siapa? Pasangan. Kita mulai dari suami dulu apa dari istri dulu? Hah? Suami dulu apa istri dulu? Suami dulu. Ya, nanti kalau saya tanya ibu-ibu, istri dulu. Ya, suami dulu. Karena suami pemimpin. Karena suami pemimpin. Bismillah. Bagaimana akhlak istri kepada suami? Tentu banyak. Di antaranya adalah menunaikan kewajiban sebagai seorang istri kepada suaminya. Dan di antara kewajiban istri kepada suami adalah mentaati setiap perintahnya selama itu bukan maksiat. Dan juga di antaranya adalah berusaha untuk melayani suaminya semaksimal yang bisa dia lakukan dalam berbagai urusan. Ya, orang-orang Jawa biasa mengistilahkan dengan sumur, kasur, dapur. Ya, sumur, kasur, dapur. Sebagian orang Jawa mengatakan seperti itu, dan tidak ada salahnya. Walaupun bukan hanya urusan kasur tok, ya, akan tetapi itu diantara kewajiban yang harus ditunaikan oleh istri kepada suaminya, dan itulah akhlak mulia yang harus dijunjung tinggi. Amat disayangkan sebagian orang di zaman kita ini kurang memahami hal ini. Di antara buktinya, sekitar berapa minggu yang lalu ada seorang suami datang, masih muda, datang ke rumah konsultasi, curhat. Kadang-kadang yang curhat ke rumah itu kadang-kadang saya agak enggak pede, karena kadang-kadang kalau ini sih masih muda enggak apa-apa. Kadang-kadang orang suami sudah usianya sudah 40, 50, 55 gitu. Konsultasi urusan rumah tangga. Waduh. Mau saya aja baru 35 kok ditanyai orang sama usianya sudah 60 tahun. Kadang-kadang saya enggak pede, tapi ini alhamdulillah usianya di bawah saya. Jadi yang masih pede lah, ya. Dia tanya, "Ustaz, ini istri saya ini, Ustaz. Ada apa? Istri saya ini rajin ngaji, Ustaz." "Tuh, bagus. Rajin ngaji kok?" Dikeluhkan. "Iya, Ustaz. Masalahnya bukan rajin ngajinya, Ustaz. Masalahnya semakin dia rajin ngaji, Ustaz, dia ini kok malah semakin tidak memperhatikan urusan rumah tangga." Ya. Jadi pakaian itu kadang-kadang numpuk berhari-hari, Ustaz. Sehingga saya yang nyuci. Allahu Akbar. Gara-gara istri ngaji, suami sampai nyuci. Subhanallah. Iki ngaji apa iki? Ya. Kemudian dia cerita lagi, "Ustaz, pernah suatu hari saya sakit, Ustaz. Sini lagi sakit. Orang sakit itu kan butuh untuk dirawat, butuh untuk dilayani. Istri saya mau berangkat ngaji, Ustaz. Padahal saya lagi sakit." Ya. Ketika dinasehati, "Dek, ini kan kewajiban untuk melayani suami." Apa jawabannya? "Mas, ngaji itu kan mencari surga, Mas. Kalau ngurusi rumah itu kan perkara duniawi. Kalau ngaji itu masalah akhirat." Allahu Akbar. Suaminya juga enggak bisa jawab. Suaminya, "Iya, ya akhirat, tapi jangan lupa dunia." Wah, ini. Terus saya tanya, "Jenengan gimana ngajinya? Jarang." "Oh, pantes jenengan. Coba kalau panjenengan itu paham agama, rajin ngaji, gampang sekali menjawabnya." "Gimana jawabnya?" "Kalau jenengan, saya enggak mendoakan jenengan menghadapi kondisi seperti itu. Kalau jenengan menghadapi seperti itu, jawabnya gimana?" "Gimana jawabnya? Ini kan urusan dunia, ngaji itu urusan akhirat." "Gimana jawabnya?" "Apa? Di rumah juga?" "Oh ya, bagus sekali. Betul. Ya. Ini pemahaman sempit tentang urusan ukhrawi. Yang betul, para istri ketika melayani suami itu urusan dunia apa akhirat?" "Urusan akhirat. Taatnya istri kepada suami, pelayanan istri kepada suami itu bukan urusan dunia, itu urusan akhirat. Bahkan itu merupakan salah satu syarat mutlak seorang istri yang pengen masuk surga. Kalau seorang istri rajin sholat lima waktunya, puasanya rajin, tapi dia tidak taat kepada suaminya, akan kesulitan dia masuk surga." "Dalilnya apa, Ustaz?" "Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Seandainya seorang istri rajin salat 5 waktu. Syarat yang pertama. Wasamat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadan. Syarat yang keberapa? Yang kedua. Wa hafizat farjaha. Syarat yang ketiga, menjaga kehormatannya. Terus apa lagi? Syarat yang keempat, wa ata'at zaujaha, dan mentaati suaminya. Empat ini. Andaikan seorang istri memenuhi 4 hal ini, apa ganjaran yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qila laha, akan dikatakan kepada wanita yang seperti ini, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Akan dikatakan kepada wanita ini pada hari kiamat nanti, wahai fulanah, masuklah ke surga dari pintu manapun yang engkau inginkan. Lihat, Nabi SAW mensyaratkan untuk para wanita supaya bisa masuk surga, bukan hanya masalah sholat, bukan hanya masalah puasa, bukan hanya masalah ngaji saja. Akan tetapi Nabi SAW mengkaitkan masuknya surga seorang wanita dengan ketaatannya dia kepada suaminya. Berarti kalau 4 syarat ini salah satunya tidak dipenuhi, maka Anda akan kesulitan masuk surga. Berarti taat kepada suami urusan apa? Ukhrawi apa? Duniawi? Ukhrawi. Itu urusan ukhrawi. Dan ini yang amat disayangkan, kurang disadari oleh para wanita. Memang capek ngurusi rumah tangga, sebagaimana suami juga capek mencari nafkah, sama-sama capek. Akan tetapi itulah jalan kita ke surga. Ya. Ini akhlak kepada siapa? Pada suami. Kepada istri, gantian ini. Suami kepada siapa? Pada istri. Sebagaimana istri punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada suami, suami juga punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada istrinya. Maka semakin suami menuntut dari istrinya, maka kewajiban sang suami kepada istri akan semakin besar. Kebanyakan dari kita itu sukanya minta hak, lupa kewajiban. Mana kok kamu gak pernah bikin teh yang enak gitu buat saya? Loh mas, gulanya mana? Ya, cuma minta apanya? Haknya saja, kewajibannya mana? Ya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Ala wa haqquhunna alaikum. Sesungguhnya haknya istri kepada para suami, an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Hendaklah kalian memberikan, berbuat baik kepada istri kalian di dalam masalah pakaian dan makanan, pangan, sandang dan pangan. Ya, orang Jawa nambahi apa? Papan. Ya. Aneh sebagian suami, ada sebagian suami kalau disuruh infak masukkan kotak ke masjid itu rajinnya luar biasa. Kalau disuruh untuk bantu orang lain, rajinnya luar biasa. Kalau ada pengemis, dermawannya masya Allah. Tapi giliran sama istrinya sendiri apa? Pelit. Ini kan aneh bin ajaib. Ini istri seneng ini. Istri seneng ini. Semampunya. Semampunya. Nabi kita SAW pernah memberikan sebuah perbandingan dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Ini perlu saya sampaikan karena ada sebagian suami itu memang kurang memahami masalah ini. Seperti yang saya katakan tadi, kalau berbuat baik sama orang lain luar biasa, tapi sama istrinya sendiri enggak baik. Nabi SAW pernah memberikan perumpamaan. Kata beliau, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Dinar ini uang emas. Uang emas yang kamu infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Dan uang emas yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi 'ala miskin. Yang ketiga, uang emas yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Sudah berapa ini? 3. Yang keempat, wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlika. Dan dinar yang engkau nafkahkan untuk istrimu. Ada berapa sekarang? Ada 4 jenis. Yang pertama, buat jihad fisabilillah. Yang kedua, memerdekakan budak. Yang ketiga, untuk orang miskin. Yang keempat, untuk istri dan keluarga. Mana yang paling besar pahalanya? Nabi SAW mengatakan, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahli. Yang paling besar pahalanya adalah dinar yang kalian infakkan, kalian nafkahkan buat anak dan istri kalian. Itu yang paling besar pahalanya. Kan lucu. Buat bangun masjid, ya, buat anak yatim, buat orang miskin, semangat sekali. Buat istrinya sendiri sampai kelaparan. Kalau belikan jenguk bosnya yang sedang sakit, dibelikan bebek goreng yang paling mahal. Tapi kalau buat istrinya apa? Tempe penyet. Mentahan malah, masak dewek. Allahu Akbar. Ini baru masalah makanan ini. Baru masalah sandang pangan. Belum kita bicara masalah perilaku, akhlak kita kepada orang, akhlak kita kepada istri kita. Nabi kita subhanallah. Panjenengan bisa lihat, ada saya pernah menyampaikan pengajian judulnya Romantisme Rumah Tangga Nabi SAW. Romantisme Rumah Tangga Nabi SAW. Bisa panjenengan cari di ufit.tv atau di YouTube. Ya. Yeah. Di situ saya bawakan satu contoh saja ya. Nabi SAW itu pernah, Aisyah atau salah satu istrinya pengen naik ke onta. Karena tinggi ontanya, gak ada tangga, Nabi SAW Duduk bersimpuh di atas tanah, menjadikan pahanya ini sebagai tangga bancian istrinya untuk naik kemana? Ke ontanya. Siapa yang di sini seperti itu? Enggak punya unta. Ya sudah, enggak punya unta saya tanya. Punya rumah? Punya rumah? Punya. Kalau istri pulang dari pasar, jenengan bukakan pintunya enggak? Enggak di rumah. Alasan apa lagi coba? Lihat bagaimana Nabi kita SAW memberikan contoh akhlak yang mulia seorang suami kepada siapa? Istrinya. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ternyata cuma bisa bahas dua saja. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.